إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, masih kita menjelaskan hadis yang kelima dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Dan sampai pada keterangan tentang ibadah, bahwa amalan manusia bisa berbentuk ibadah, bisa berbentuk muamalah. Maka yang dibahas pertama kali adalah jika amalan tersebut dalam bentuk ibadah. Dan hadis yang kita bahas menyatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusanku ini, kata Nabi, yang tidak ada perintah darinya, fa huwa radd, maka dia tertolak. Atau dalam riwayat Muslim disebutkan man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintah kami, maka dia tertolak. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, satu ibadah, satu amalan ibadah yang dikerjakan oleh manusia, jika tidak ada dalil yang memerintahkannya, jika tidak ada perintah-perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau contohnya, maka dia merdud dan tertolak. Maka berkata Ibn Rajab rahimahullah, wa kadzalika man taqarraba bi ibadati naha anha bi khususiha. Demikian pula kalau seseorang beribadah, bi'ibadatin naha anha bi'khususiha, dengan satu ibadah yang dilarang secara khusus. Yani dilarang secara khusus pada tempat tertentu atau waktu tertentu. Padahal ibadahnya fil asal ada. Seperti ibadah sholat. Ibadah sholat diperintahkan wajib pada 5 waktu. Dan disunnahkan pada waktu-waktu tertentu. Tetapi ada waktu-waktu tertentu diharamkan sholat. Atau puasa. Demikian pula diperintahkan di bulan Ramadan. Dan dianjurkan secara istihbab pada Senin Kemis. Atau puasa Daud. Atau puasa 3 hari setiap bulannya. Yaitu fi ayyamil bidh, di hari-hari putih. Ketika bulan purnama, ketika bulan terang. 13, 14, dan 15. Tetapi suatu saat tertentu diharamkan puasa. Yaitu pada Yaumul Id misalnya, pada hari raya diharamkan puasa. Maka barang siapa yang berpuasa Yaumul Id, kata Ibn Rajab, kaman sama Yaumul Id, seperti seorang yang berpuasa di hari raya, au shalla fi waqtin nahi, atau salat di waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang adalah ketika terbenam matahari atau ketika terbit matahari dan ketika matahari pas di atas kepala. Diharamkan salat pada waktu-waktu tersebut. Maka ini pun terkena hadis tadi. Barang siapa beramal dengan amalan yang tidak ada perintah, karena di sana dilarang salat, dia salat, maka merdud, tertolak. Demikian pula ketika dia berpuasa di hari raya, maka juga tertolak. Dengan alasan hadis ini pula, dengan dalil man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd. Tayyib, wa amma man amila amalan asluhu mashru' wa qurbah thumma adkhala fihi bima laysa bimashru'. Sekarang masalah berikutnya. Kalau seorang beramal dengan satu amalan yang aslinya memang disyariatkan, bahkan dia aslinya merupakan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada ibadah tersebut dia masukkan sesuatu yang tidak disyariatkan padanya, ini khonifidina azakumullah, berarti bukan min aslih, bukan asal ibadahnya yang dilarang, tapi ibadahnya disyariatkan. Seperti sholat pada waktunya, sholat yang dianjurkan, sholat-sholat sunnah misalnya, atau puasa-puasa sunnah, atau puasa-puasa wajib, ini masyru', disyariatkan. Tetapi dia memasukkan pada sholatnya, pada puasanya, sesuatu yang tidak disyariatkan. Membuat aturan-aturan baru yang ditambahkan dalam sholatnya, yang ditambahkan dalam puasanya. Bagaimana? Dikatakan oleh Ibn Rajab, barang siapa yang mengerjakan satu ibadah yang memang disyariatkan, kemudian dia memasukkan sesuatu yang tidak disyariatkan, au akhalla fihi bimasyru', atau sebaliknya, mengurangi sesuatu yang disyariatkan padanya, fahadha mukhalifun aydan lisyari'ah, maka ini pun tentunya merupakan penyelisihan. Merupakan penyelisihan terhadap syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya penyelisihannya sesuai dengan kadar penambahannya dan kadar pengurangannya. Qala au idkhalu ma adkhala fi wa hal yakunu amaluhu min aslihi mardud, maka sekarang pertanyaannya, apakah ibadah tersebut tertolak seluruhnya atau tertolak tambahannya? Apakah tertolak seluruhnya karena kekurangannya tadi, atau diterima tapi berkurang nilainya? Qala hadza la yutlaqul qaul fihi birad, maka dalam masalah yang seperti ini tidak diucapkan secara mutlak bahwa amalnya ditolak. Ya, ini tidak dikatakan ditolak mentah-mentah, tidak. Wala qabul, tidak pula sebaliknya diterima dengan 100%, tidak juga. Maka yang demikian tidak dikatakan diterima secara mutlak, tidak pula dikatakan ditolak secara mutlak. Harus dilihat dulu tambahannya apa dan pengurangannya apa. Fa in kana ma akhalla fihi min ajza'il 'amal aw syurutihi, kalau ternyata yang dikuranginya adalah sebagian dari apa yang menjadi rukun, atau yang dikuranginya adalah syarat-syarat sahnya, maka tentunya dia tertolak. Mujiban li butlani, dia menjadikan amalannya batil atau batal dalam syariat. Kaman akhalla dut tahara, seperti orang yang mengurangi taharahnya, salat tanpa taharah. Salatnya masyru', disyariatkan. Tetapi dia tidak berwudu dalam keadaan berhadas, hadas besar atau hadas kecil. Kemudian dia salat. Bagaimana salatnya? Yang dikuranginya adalah syarat sahnya salat. Maka sholatnya batal, tidak sah. Dikatakan au kaman akhalla birruku'i aw sujud, atau orang sholat mengurangi ruku' atau sujudnya, padahal ruku' dan sujud adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Kalau yang dikuranginya adalah rukunnya, maka sholatnya batal dan tidak sah sholatnya. Atau meninggalkan tuma'ninah fihima, atau meninggalkan tuma'ninahnya, karena tuma'ninah adalah juga diperintahkan, bahkan disebutkan dalam hadis al-musyi' salatahu. Hadis al-musyi' salatahu ma'ruf, yakni orang yang salah salatnya, Rasulullah mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kemudian dia mengulanginya lagi. Ketika kembali kepada Rasulullah, Rasulullah berkata lagi, irji' fasalli, kembalilah dan salat lagi kamu. Dia salat lagi, setelah salat dia balik lagi kepada Nabi, Nabi pun menyatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli, salatlah kamu, sesungguhnya kamu belum salat. Sampai dia bertanya, ya Rasulullah, aku tidak bisa salat yang lebih baik daripada ini. Maka Rasulullah mengajarkan. Maka kata para ulama, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada orang tadi adalah salat yang setelah itu tidak perlu diulang lagi. Ternyata di dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan tuma'ninah, berdirilah sampai kamu tuma'ninah berdiri, kemudian ruku'lah sampai tuma'ninah kamu ruku', dan sujudlah sampai tuma'ninah kamu sujud. Disebutkan dengan kalimat tuma'ninah, tuma'ninah. Maka barang siapa yang tidak tuma'ninah dalam sholatnya, dan tuma'ninah itu adalah dapat atau sempat membaca yang paling sederhananya dari bacaan salat. Kalau ruku, sekali mengucapkan subhana rabbil azim misalnya, atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, cukup sekali saja dia mengucapkan sempat, maka dikatakan sudah ada tuma'nina. Tetapi yang ruku kemudian berdiri lagi dalam beberapa detik dalam keadaan tidak sempat membaca apa-apa, maka ini tidak tuma'nina dan tidak sah salatnya. Karena ini disebutkan dalam hadis Musi salatahu, yang merupakan hadis umdah, dasar yang dikatakan oleh para ulama, semua yang disebutkan dalam hadis ini adalah wajib dan rukun. Fahadha amaluhu mardudun alaih. Maka barang siapa yang beramal dengan amalan salat dan mengurangi rukun-rukun tadi, salatnya tertolak, tidak diterima, tidak sah. Dan terkena hadis tadi, yani man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, atau man amila amalan laysa alaihi amruna. Tidak diperintahkan untuk salat seperti itu tanpa wudu, tidak diperintahkan. Tidak diperintahkan untuk salat tanpa tuma'ninah, tidak diperintahkan untuk salat tanpa sujud, tanpa ruku. Tidak ada. Perintah dari mana dan itu ajaran siapa? Maka amaluhu mardud. Wa alaihi i'adatuhu in kana fardhon. Dan dia harus mengulang kalau itu adalah salat fardu, salat yang wajib, salat yang lima waktu, maka harus diulang. Kalau tidak, maka tidak diulang, kamu tidak dapat pahala, belum salat dan tidak dianggap sudah salat, mardud. Tetapi dia tidak dosa karena itu bukan salat wajib misalnya. Qala wa in kana ma akhalla bihi la yujib butlan al amal. Kalau yang ditinggalkannya, yang dikuranginya adalah sesuatu yang tidak menjadi rukun dan tidak menjadi syarat sah salat. Kaman akhalla bil jama'ah li shalah, seperti dia mengurangi satu perkara. Apa itu? Berjamaah. Diperintahkan oleh Allah, warka'u marraqi'in, rukulah bersama orang-orang yang rukul. Demikian pula diucapkan oleh Rasulullah SAW tentang perintah-perintah salat berjamaah. Maka barang siapa yang tidak salat berjamaah, berarti dia telah mengurangi perintah Rasulullah SAW. Tayyib, apakah ini termasuk rukun dari rukun-rukun salat? Tidak. Maka barang siapa yang meninggalkan jamaah, meninggalkan salat jamaah pada salat yang wajib, ini bagi para ulama yang mengatakan wajib bersalat berjamaah. Wala yaj'aluha syartan, tetapi mereka tidak menjadikannya sebagai syarat sah salat. Bagaimana kalau dia mengurangi yang seperti ini? Hadza la yuqal inna 'amalahu mardud. Maka yang demikian tidak dikatakan amalannya tertolak. Tidak dikatakan salatnya tidak sah atau salatnya tertolak, tidak. Salatnya tetap sah, salatnya dalam keadaan tidak ditolak, diterima, tetapi dia terkurangi dan terancam dosa karena meninggalkan kewajiban. Yani kewajiban salat berjamaah. Fa hadza la yuqal inna 'amalahu mardud min aslihi bal hiya naqisun. Bahkan amalannya kurang karena dia mengurangi salat jamaah, maka nilai salatnya seperti itu. Berapa bandingnya? 1:27. Yani salatul jamaah tafdhulu ala salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih tinggi derajatnya daripada salat sendirian, atau lebih tinggi nilainya daripada salat sendirian 27 derajat. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka kurangnya bukan sedikit. Kurangnya sekian banyak sampai dia mendapatkan hanya satu, sekedar dia sudah salat. Itu saja. Sekedar dia telah menunaikan kewajiban sholatnya. Adapun sekian banyak amalan-amalan atau sekian banyak pahala-pahala yang disebabkan sholat jamaah, dia tidak mendapatkannya. Tapi masalah yang lain. Wa in kana qad zada fil amalil masyru' ma laysa bi masyru'. Tadi kalau mengurangi, sekarang kalau menambahi. Menambahi dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Sesungguhnya pertanyaannya atau jawabannya sama seperti tadi. Tidak bisa dijawab secara mutlak, diterima atau ditolak. Tapi kita tanya, ditambahnya dalam masalah apa? Dan ditambahnya apakah dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan rukun-rukun? Atau ditambahnya dengan sesuatu yang tidak menambah masalah rukun-rukun? Maka ziyadatuhu mardudun alaih. Kalau begitu, tambahan dari sholat tadi tidak diterima. kalau tambahan-tambahannya tadi dalam keadaan tidak sampai membatalkan. Bima'na annaha la takunu qurbatan wala yusab 'alaiha, maka ketika dia salat dan menambahi perkara bid'ah, perkara-perkara baru yang tidak diperintahkan, maka tertolak amalan tersebut. Yani tambahan-tambahannya tertolak. Salatnya tetap sah, tetap diterima. Walakin taratan yubtil, tetapi kadang bisa sampai membatalkan salatnya. Kapan? Kalau dia menambah dari asl salatnya, seperti salat duhur dia tambah menjadi 5 rakaat, menambah rakaatnya. Kaman zada rakaatan amdan, seperti orang yang menambah rakaat dengan sengaja. Fi salatihi, dalam salatnya misalnya. Wa taratan la yubtiluh, dan kadang-kadang juga tidak membatalkan salatnya. Min aslihi kaman tawadda arba'an arba'an. Kadang-kadang tidak membatalkan ibadahnya dengan tambahan tersebut, seperti dia menambah yang dianjurkan 3-3 ketika berwudu, 3 kali, 3 kali, 3 kali. Dia berwudu, menambah 4 kali, 4 kali, 4 kali. Maka tambahannya tertolak, tetapi wudunya tidak batal. Aw shama al-lail ma'an nahar, atau dia puasa tetapi terus sampai malam. Berarti tidak berbuka di waktu maghrib, dia terus malamnya wasal shaum, menyambung puasanya. Maka tertolak capeknya dia, laparnya dia dari maghrib sampai malam, enggak ada nilainya. Enam. Waqt, kadang-kadang pula mereka menambah itu dengan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang haram. Ini masalah berikutnya. Qad yubdal ba'du ma yu'mar bihi fil ibadah bima huwa manhiyun an. Kadang-kadang seorang bukan menambahi, tapi mengganti sesuatu yang diperintahkan sesungguhnya, tapi dia jalankan dengan sesuatu yang haram atau dengan cara yang haram. Bagaimana contohnya? Kaman satar auratahu, seperti dalam sholat diperintahkan untuk menutup aurat. Dia menutup aurat, tetapi dengan pakaian yang diharamkan. Seperti laki-laki tidak boleh memakai sutra. Dia sholat, menutup auratnya, tapi menutup auratnya dengan pakaian sutra. Sarung sutra 100%. Atau pakaian, baju koko, sutra 100%. Saya katakan 100% karena kalau di bawah 50% ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka bagaimana? Apakah sah atau tidak sah sholatnya? Orang yang satar auratahu fi sholat bitaubin muharram, au tawaddu'a li sholat bima'in maghsub, atau yang sejenis itu, dia berwudu untuk sholat, tetapi airnya nyuri. Punya orang, diambil, dia wudu, terus pergi. Karena waktu itu sulit air misalnya. Dia curi air orang. Wudunya dia dan sholatnya dia sah enggak? Ini juga permasalahan yang hampir mirip dengan yang sebelumnya. Yang ketiga, contohnya. Man shalla fi buq'atin ghasb aw fi buq'ati ghasbin. Seorang yang sholat di tempat hasil rampasan. Rampasan dari orang atau minjem enggak bilang. Dia pakai tempatnya orang, dia masuk terus sholat di situ. Qala fa hadha qad ikhtalafa al-ulama, dalam masalah ini berselisih para ulama, apakah salatnya sah atau tidak sah ketika dia berwudu dengan air curian, atau salat dengan pakaian menutup aurat tetapi pakaiannya haram, pakaian dari sutra untuk laki-laki. Ikhtalafa al-ulama fi hal amaluhu mardudun min aslih, apakah amalannya tertolak seluruhnya, au annahu ghairu mardud, atau amalannya, ibadahnya tidak tertolak. Wa tabarra'a bihi dhimmah min ahdihi al-wajib, atau pendapat kedua menyatakan salatnya tetap sah. Tabarra'a bihi dhimmah, tabarra'a bihi dhimmah artinya dia sudah menunaikan salat. Yani kewajiban salat dia telah tunaikan. Urusan dia mencuri urusan lain, dia dosa begitu. Tetapi urusan salatnya dia telah menunaikan salat dan sah begitu. Apakah pendapat kedua atau pendapat pertama yang rajih? Wa aktsarul fuqaha ala annahu laysa bimardudin min asli. Kebanyakan para fuqaha, para ahli fiqih, berpendapat bahwasanya yang demikian tidak tertolak dari asalnya. Yani hukum asal salatnya tidak tertolak, tetap sah. Hanya saja nilainya mungkin berkurang, atau dia dosa karena pencuriannya, karena pinjam tidak bilang dan seterusnya, atau karena dia memakai pakaian yang haram yaitu sutra untuk laki-laki. ini mendapatkan mereka dosa dan urusan-urusan karena dia mengerjakan sesuatu yang haram. Tetapi sholat yang dikerjakannya sah. Ini kebanyakan fuqaha. Bahkan dihikayatkan oleh Abdurrahman ibn Mahdi bahwa ada sekelompok kaum yang ekstrim dari ashabul kalam, dari ahli kalam, yang mereka dijuluki dengan kelompok Syamriyah karena pengikut Abi Syamr. Mereka berkata, "Inna man shalla fi thawbin kana fi thamanihi dirhamun haram, anna 'alaihi i'adatu salatihi." Kata kelompok ini, barang siapa yang sholat memakai pakaian yang pakaian itu dibeli dengan harta yang satu dirhamnya haram, yakni satu rupiah misalnya, padanya ada yang haram, itu sholatnya seluruhnya tidak sah. Dan wajib mengulanginya kembali. Ini pendapat keras dari Syamriyah tadi, dari Ashabul Kalam. Tetapi Abdurrahman Ibn Mahdi menukilkan pendapat ini untuk dibantah. Mereka berkata begini-begini. Yani mereka berkata bahwasanya barang siapa yang sholat dengan pakaian yang padanya ada harta yang haram, yang dibeli dengan harta yang haram walaupun serupiah padanya haram, atau sedirham padanya haram, maka sholatnya seluruhnya tidak diterima dan harus diulangi. Kata Abdurrahman ibn Mahdi, "Ma sami'tu qawlan akhbath min qawlihim." Sungguh, aku tidak pernah mendengar pendapat yang lebih jelek dari pendapat ini. Dikatakan khabis, bahkan akhbath, pendapat yang paling jelek yang aku dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meminta pada Allah al-afiyah. Wa Abdurrahman ibn Mahdi, kata Ibn Rajab, adalah seorang akabir fuqaha ahli hadis. Beliau adalah salah satu dari tokoh-tokoh besar ulama ahli hadis, al-mutalli'ina ala maqalati salaf. Yani ulama yang membaca ucapan-ucapan para salaf, yang mengikuti generasi pertamanya, yang mengambil nukilan-nukilan dari generasi pertamanya. Ternyata kadistangkara hadzal qaula wa ja'alahu bid'ah. Bahkan dia ternyata, ulama ahli hadis ini, menyatakan pendapat tadi pendapat yang jelek, mengingkarinya, bahkan mengatakannya pendapat bid'ah. Yang mengatakan kalau ada satu rupiah atau satu dirham haram, maka seluruh sholatnya tidak sah. Bayangkan, apa yang kita pakai sekarang, apa yang kita gunakan sekarang, kalau ternyata ketika orang memberi kamu atau ketika orang menyumbang kamu, ternyata ada haramnya di situ. Hartanya kecampur haram, walaupun sedikit, seluruh amalannya tertolak. Ini dikatakan akhbathul qawl, akhbathul aqwal, dan dikatakan bid'ah. Fadalla ala annahu lam yu'lam an ahadin minas salaf al-qawla bi'i'adatis salah fi misli hadha. Berarti karena ini ucapan seorang ahlul hadis yang selalu menukil ucapan-ucapan salaf dan membaca, muttali', membaca, meneliti ucapan salaf, ini menunjukkan kalau ternyata tidak dikenal di kalangan salaf bahwasanya orang yang demikian, orang yang beribadah dengan satu ibadah dan ternyata pakaiannya ada keharaman, dikatakan batal sholatnya, tidak sah, harus mengulangi. Ini ternyata tidak dikenal di kalangan salaf. Wa yushbihu hadha al-hajj bimalin haram. Dan yang sejenis dengan ini adalah haji dengan harta yang haram atau tercampur harta yang haram. Qala wa qad warada fi hadis annahu mardudun ala sahibihi walakin hadis la yathbut. Telah disebutkan dalam hadis bahwa itu tertolak ibadah hajinya, tetapi ternyata hadis itu dhaif, la yasbut, tidak sabit. Fa'ib qad ikhtalafa al-ulama hal yasqut bihi al-fard am la. Maka ikhtalafa al-ulama, berselisih pula ulama tentang kalau misalnya itu tidak sah, apakah dia dianggap sudah menunaikan kewajiban atau belum? Perhatikan. Dia sekarang mengerjakan salat. Ini satu ibadah tertentu. Kemudian dia memakai pakaian yang haram. Apakah dengan ghasab? Meminjam tanpa bilang, tanpa izin, atau mencuri, sariqah? Ini satu perkara, ini perkara lain. Dia mengerjakan sholat, mengerjakan puasa misalnya. Tetapi ketika salat memakai pakaian yang haram, pakaian sutra, atau memakai tempat yang ghasab, pinjam tanpa bilang, atau memakai hasil curian pakaiannya, bagaimana salatnya? Ininya jelas haram dan dia dosa sebagai dzunub. Tapi salat yang dia kerjakan sah atau tidak sah? Ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kebanyakan fuqaha mengatakan sah. Tapi kalau tidak sah sholatnya, apakah dia dianggap sudah menunaikan atau belum? Barangkali ada pendapat yang ketiga, dia tidak mendapatkan nilai sholatnya karena memakai pakaian yang haram. Tetapi dia dianggap sudah mengerjakan. Karena ketika dia sampai mencuri, ketika dia sampai merampas punya orang, ketika dia sampai memakai pakaian haram karena ingin sholat, maka dia sudah menunaikan sholat. Dianggap dia tidak dosa. Apakah dosanya satu, dosa pencurian, atau dosanya dua, dosa belum sholat? Ini yang diikhtilafkan oleh para ulama dan dikatakan bahwasanya qaribun min dzalika dzabah bi alatin muharramah, dengan masalah-masalah yang sejenis itu seperti menyembelih dengan alat yang haram, alatnya mencuri. Gak mau menyembelih kambing, gak punya pisau. Tiba-tiba kamu curi dari tetangga, kamu sembelih. Atau pinjem tanpa ngomong. Selesai, kembaliin. Au dzabaha man la yajuzu lahu dzabhu. Atau yang menyembelihnya, orang yang tidak pantas untuk menyembelih. Seperti seorang pencuri suruh menyembelih. Fa aktsarul ulama qalu innahu tubahu dzabiha bidzalik. Maka kebanyakan para ulama menyatakan sembelihannya tetap sah. Tapi dia berbuat kesalahan dosa pinjam tidak bilang atau apalagi mencuri pisaunya. Demikian pula yang tadi bahwa tetap dia dalam keadaan sah tapi dia dalam keadaan dosa karena pinjam tidak bilang, karena mencuri atau kata memakai pakaian yang haram. Qala, selanjutnya dikatakan oleh Ibnu Rajab, wa minhum man qala, di antara ulama pun ada yang berkata bahwa itu adalah haram. Wa kadzal khilaf fi dzabhil muhrim lisayd. Disebutkan yang pertama kali innahu tubah dzabiha bidzalik. Setelah itu di antara mereka ada juga yang mengharamkan untuk menunjukkan kalau ini adalah khilaf, ada perselisihan di kalangan ulama. Wa kadzal khilaf fi dzabhil muhrim lisayd. Demikian pula perselisihan itu sama pada masalah menyembelih sembelihan tetapi dalam keadaan orangnya adalah orang yang tidak boleh berburu. Siapa yang tidak boleh berburu? Orang yang sedang ihram. Orang yang sedang ihram adalah seorang yang ihram untuk haji atau ihram untuk umrah. Ternyata dia mendapatkan buruan dari orang. Bagaimana hukumnya ketika dia menyembelihnya atau ketika dia berburu? Dia berburu. Melanggar kan dia? Melanggar ihramnya. Padahal tidak boleh berburu. Wa idza halaltum fastadu. Kalau sudah kamu tahalul silakan berburu. Tetapi dia berburu dan dapat hasil. Hasilnya ini haram atau tidak haram? Karena diburunya, dipanahnya, ditombaknya oleh seorang yang tidak boleh berburu. Lakinnal qaul bittahrim fihi ashhar wa adhhar li'annahu manhiyun anhu bi'aini. Tapi khusus masalah yaitu masalah muhrim tadi, orang yang sedang ihram, itu ada hadis khusus, kata beliau. Maka pendapat yang mengatakan haramnya lebih kuat karena ada larangan khusus tentang itu. Wa li hadza farraqa man farraq min al ulama baina an yakuna an nahyi li ma'nan mukhtass bil ibadah fa yubtiluha wa baina an la yakun mukhtassan biha fala yubtiluha. Maka akhirnya para ulama pun ada pula yang membedakan. Larangan tadi adalah larangan yang khusus untuk satu ibadah atau larangan yang terpisah dari ibadah. Seperti larangan mencuri. Terpisah dari sholat atau berkaitan dengan sholat? Hah? Terpisah dari sholat jauh. Sehingga sholat tetap sah. Tetapi kalau larangannya berkait dengan sholat, jangan ngomong, jangan berbicara. Ini larangan juga kan? Tiba-tiba ketika sholat, bicara. Fulan itu ambilkan itu digeser ke sana terus dia lanjutkan sholatnya. Apakah sah? Tidak sah sholatnya. Dia berbicara dengan sengaja. Kenapa sama-sama mengerjakan yang haram, bahkan mencuri mungkin lebih besar daripada ngomong, daripada berbicara, ya kan? Tetapi kenapa ketika mencuri dia dalam keadaan sholat dengan hasil curian, kok sah? Sedangkan dia berbicara yang sesungguhnya di luar sholat itu halal, kok sholatnya jadi tidak sah? Iya, karena ini larangan berkait dengan sholat. Sedangkan yang tadi larangan tidak berkait dengan sholat. Sekarang kembali ke haji. Larangan tadi untuk berburu, itu berkait dengan haji dan umrah atau terpisah? Hah? Berkait. Berkait sekali. Berkait erat dengan seorang yang muhrim. Orang yang ihram harus begini, harus begini, harus begini. Maka ketika dia ihram, kemudian dia dalam keadaan belum waktunya tahallul mencukur rambutnya, ya tidak sah dia. Atau dia dalam keadaan melanggar ihramnya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, imma kena dam wa imma dia batal ihramnya. Maka di sini dipisahkan oleh para ulama. Larangan tadi, apakah yaqtassu bil ibadah, apakah khusus dengan dalam ibadah tersebut, yang berkait dengan ibadah tersebut, maka batal kalau dikerjakan larangan itu. Wa baina an la yakun mukhtassan biha. Tetapi kalau ternyata larangan tadi tidak berkait dengan ibadah yang sedang dia kerjakan, fala yubtiluha, maka tidak batal. Seperti orang yang ihram, nyopet misalnya, mencuri. Dia ketika ihram melihat sesuatu, aduh. Langsung dia berpikir, ini faedah ini. Kemudian diambil. Batal apa enggak batal? Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau mengikuti pendapat para ulama tadi yang membedakan, ini tidak berkait. Kalau yang ini berkait. Ihram harus begini, harus begini, harus begini. Dia dosa. Tetapi ibadahnya tersendiri, dosanya tersendiri. 6. Fassalatu bin najasah. Maka sholat dengan pakaian yang najis. Sah atau tidak sah? Tidak sah. Karena larangan untuk bersih, untuk taharah sangat berkait dengan sholat. Bahkan itu syarat sah. Atau sholat dengan tanpa taharah. Au bi ghairi satarah, tanpa taharah, tanpa berwudu dalam keadaan hadas, atau tanpa satarah, tanpa menutup aurat, atau sholat tidak menghadap kiblat, diperintahkan sholat menghadap kiblat, dia dengan sengaja sholatnya tidak menghadap kiblat, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena larangan-larangan tadi yang dilanggar adalah liqtisasin nahi bisalah, karena kekhususan larangan tadi berkait dengan sholat. Larangan-larangan tersebut adalah larangan yang berkait dengan sholat. Bikhilafil sholat fil ghasbi. Beda dengan sholat dengan tempat ghasab. Tempat yang meminjam tanpa izin. Atau sholat dengan pakaian curian. Maka pakaian mencuri tadi tidak berkait dengan sholat tadi. Wa yashhad li hadza anna as-siyam la yubtiluhu illa irtikab ma naha anhu. Untuk membuktikannya bahwa ini harus dibedakan tadi. Dibedakan apakah larangannya khusus dalam ibadah atau larangannya tidak khusus dalam ibadah. Kita lihat puasa. Sebagai syahid, sebagai bukti. Kita lihat saum. La yubtiluhu illa irtikab ma naha anhu. Puasa tidak batal puasanya. Kecuali dengan yang dilarang ketika puasa. Apa yang dilarang ketika puasa? Yaitu makan, minum, dan jima dengan istri. Maka selain itu, tidak membatalkan puasanya. Kamu ketika puasa di siang hari, tiba-tiba kamu bermaksiat. Apakah batal puasanya? Satu orang pun dari ulama tidak ada yang mengatakan itu batal puasanya. Tetapi tentunya nilainya Allah yang akan menghitungnya. Tentunya tidak sama dengan nilainya orang yang betul-betul berpuasa dan menjaganya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Apalagi shagair, dosa-dosa kecil lebih sering lagi terjadi di kalangan orang-orang yang puasa. Apakah ada ulama yang mengatakan berarti batal puasanya harus diulang lagi, harus bayar setelah Ramadan? Lam yusma, tidak pernah didengar pendapat yang seperti ini. Dikatakan manaha anhu shaim bikhilaf manaha anhu shaim la bikhususus siyam. Beda dengan larangan-larangan yang tidak khusus tentang puasa atau tidak berkait dengan puasa, seperti larangan berdusta, larangan ghibah. Demikian jumhur para ulama menyatakan. Wa kadzalikal hajj. Kalau sudah kita lihat puasa begitu, apakah marah ketika puasa? Membatalkan puasa? Hanya dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat-riwayat yang pernah kita bahas dalam babnya, bahwa dia dalam keadaan tidak bernilai puasanya. Itu paling parahnya. Tetapi tetap dikatakan dia sudah berpuasa. Artinya sudah menunaikan puasanya secara sah. Tetapi tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Yani orang yang labyada qaulazzur, orang yang tidak meninggalkan ucapan jelek, orang yang tidak meninggalkan ucapan dusta dalam puasanya, maka dia tidak mendapatkan dalam puasanya illal ju' wal atas, kecuali rasa lapar dan rasa haus. Artinya puasa dia tidak bernilai dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Apakah ini berarti membatalkan puasanya dan dia harus mengulang puasanya? Tidak demikian maknanya. Berarti mengurangi nilai puasa tapi tidak batal. Maka keliru orang yang mengatakan ketika dia tidak sabar, nahan marah. Kemudian dia marah sejadi-jadinya dan panggil istrinya, ambilkan saya makan. Loh, Pak, gak puasa? Saya batal, ambil, makan, sediakan di sini. Dia merasa ketika dia marah, dia batal. Berarti dia dalam keadaan tidak mengerti bahwa itu bukan sampai membatalkannya, tetapi mengurangi nilai puasanya. Yang membatalkan mubtilatus saum, pembatal-pembatal puasa adalah makan, minum, dan jima. Ikhwan fillah a'azakumullah, demikianlah kira-kira pada haji juga begitu. Kalau larangannya berkait dengan ihram, seperti jangan berburu, atau seperti jangan memakai wangi-wangian, jangan begini, jangan begitu, maka akan sangat berkait dengan ihram tersebut. Tetapi kalau larangannya tidak berkait dengan ihram, seperti dosa-dosa yang lain, maka tentunya tidak sampai membatalkan ihramnya. Qala wa kadzalikal hajj la yubtiluhu. Demikian pula haji. La yubtiluhu, tidak membatalkannya. Illa ma naha anhu fil ihrami, kecuali apa yang dilarang dalam ihram, yaitu al-jima'. Wala yubtiluhu malan ma la yakhtassu bil ihrami minal muharramat, maka tidak membatalkan hajinya keharaman-keharaman lain seperti al-qatl, pembunuhan misalnya, pencurian, atau syurbul khamr, minum khamr. Wa kadzalikal i'tikaf, demikian pula i'tikaf. Innama yubtil ma naha anhu fihi bi khususih, yang membatalkan i'tikaf adalah larangan-larangan yang berkait dengan i'tikaf tersebut, seperti jima'. Wa innama yubtilu bis-sakar indana wa 'indal aktsarin lin-nahi sukran, tetapi kalau i'tikaf khususnya, yang membatalkan i'tikaf adalah jima. Maka yang lain mengurangi, tapi tidak membatalkan i'tikaf. Kemudian, di antara ulama kami, kata Ibnu Rajab, ada yang mengatakan sakran pun mabuk membatalkan. Kenapa? Padahal itu bukan berkait dengan i'tikaf, itu kaitannya lain, kata mereka. Katanya, karena larangan Allah SWT untuk mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Maka kalau dia mabuk, jangan dekati masjid, jangan dekati salat. Berarti batal i'tikafnya begitu. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, pendapat beliau tentang ibadah-ibadah yang dicampuri dengan kebid'ahan-kebid'ahan atau dikurangi dengan berbagai macam pengurangan-pengurangan. Maka di sana ada rincian tafsil, apakah yang dikuranginya rukun-rukun, maka batal ibadahnya, atau yang dikuranginya bukan rukun, maka berkurang nilainya. Demikian pula, kalau keharaman-keharaman dikerjakan bersama ibadah tadi, kalau berkait dengan ibadahnya, maka batal ibadahnya, tetapi kalau tidak berkait dengan ibadahnya, ibadahnya tetap sah, dan dia dosa karena keharaman-keharaman tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.